Semisai buih di samudra, sebanyak bintang di angkasa. Karunia yang telah kau beri untukku di hidup. Sebening embun pagi, setitik cahaya cinta yang kudamba menjadi seluruh mimpi hidupku. Meski ku tak pernah hadir dan dapatkan cintamu, meski telah jauh ku berlalu menjadi arti hidupku. Meski ku tak pernah mampu, bila tak kau izinkan aku bersujud ku dan berharap, mohon sedikit cintamu. Samudra lebih tinggi dari hayalku, kasih sayang yang kau beri untukku. Hanyalah air mata yang ku punya hari ini. Ku memohon, ku meminta, kasihanilah diriku. Meski ku tak pernah layak hadir dan dapatkan cintamu, meski telah jauh ku berlari mencari arti hidupku. Meski ku tak pernah mampu, bila tak kau izinkan aku bersujudku dan berharap, mohon sedikit cintamu. Meski ku tak